untuk hidup yang hanya sementara. Rasa perih yang hujan di hatimu yang diberikan oleh rasa yang hanya sementara. Kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya, dan tak mungkin kau ubah dan terpaksa mengikutinya. Kita berada di antara benar atau salah yang tak mungkin dapat kau ukur dengan rasa. Berdoalah, sampaikan pada Tuhan semua keluh kesahmu. Ia akan menjawabnya. Percayalah, Ia akan menunjukkan kasihnya kepadamu dan melalui jalannya. Percayalah. Wahai kamu yang tak seperti mereka, yang terlihat cerah menjalani hidupnya. Pandangnya yeah.